بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada pada penghujung daripada surah Al-Imran, surah yang ketiga dalam Al-Quran, dan insyaAllah pada kesempatan ini kita akan membahas ayat terakhir yaitu ayat ke-200. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Para pendengar rahimakumullah, kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini semakin menarik bagi kita di penghujung daripada surah Ali Imran ini. Menariknya karena ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang makna kesabaran dan bertahan di dalam menghadapi segala kesulitan dan tantangan. Ayat ini dibuka dengan Ya ayyuhalladzina amanu, sebuah panggilan di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, jika engkau mendengarkan firman Allah yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah kupingmu baik-baik dan dengarkanlah, karena pasti setelahnya ada perintah atau ada larangan yang itu harus ditaati atau itu harus dihindarkan. Dan kita lihat di dalam ayat ini ada banyak sekali perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bersabarlah. Bersabar dalam menghadapi rintangan. Tidak ada manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang baik-baik saja dan enak-enak saja atau dalam kondisi keberuntungan terus-menerus. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami telah menciptakan manusia itu dalam kesulitan. Maka kita harus bersabar menghadapi segala rintangan atau katakanlah cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Wasabir, dan tetap bertahan. Bertahan dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mungkin menurut kita cobaan itu berat, tetapi ada yang jauh lebih berat daripada itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, kami ini para nabi adalah orang yang paling berat cobaannya, dan adalah orang seperti kami dan seperti kami dan seperti kami adalah orang yang juga akan mengalami kesulitan yang tidak kalah beratnya. Jika kita ingin sedikit berkaca kepada sirah an-nabawiyah dan sirah ar-rusul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bagaimana mereka berdakwah dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya harta mereka yang terancam, bahkan jiwa mereka, keluarga mereka juga diancam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir dari kota Mekah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil meneteskan air mata meninggalkan kota Mekah ketika berhijrah, dan beliau berkata, "Wahai Mekah, aku mengetahui engkau adalah negeri yang paling dicintai Allah dan aku sangat mencintaimu. Kalaulah tidak sekiranya pendudukmu mengeluarkan aku, aku tidak akan keluar dari kota Mekah ini." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Mekah bukan karena beliau tidak sabar seperti yang dituding oleh para orientalis, tetapi karena kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah mengalah untuk kemudian menang. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahan dalam menghadapi segala cobaan itu sampai juga di kota Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan mengatakan warabitu, jagalah ya kawasan negerimu dari ancaman-ancaman luar dan Perintah yang keempat adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri ayat ini dengan la'allakum tuflihun. Ada janji keberuntungan, ada janji kesuksesan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sini dengan al-falah atau dengan keberuntungan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, akan lebih menarik lagi ayat ini jika ayat ini akan diberikan kontribusinya oleh para tim terjemah Safir Al-Azhar. Tafadhal Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansa. Ketika Allah berfirman isbir, isbir ini kan artinya adalah sesuatu yang bersifat internal dalam diri kita, privasi istilahnya, dan harus bersabar menghadapinya. Tapi ketika Allah mengatakan sabar, itu artinya kita harus sabar dalam menghadapi tantangan dari luar, bukan dari dalam saja, yaitu musuh gitu. Jadi ketika Allah berfirman isbir wa sabir, gitu kan, harus bersabar. Ini saya melihat Sa'arifin ada semacam pemahaman yang sebetulnya menurut saya itu kurang tepat begitu ya. Mengartikan sabar tersebut, karena contohnya pada jemaah haji yang saya dapati, mereka itu selalu mengatakan sabar tapi tidak mau berbuat apa-apa. Jadi artinya sabar itu maksudnya diam gitu. Apa gimana sebetulnya Ustaz Arifin? Iya, iya. Mengatakan begitu. Iya, jadi ada yang mengatakan sabar itu dalam bentuk pasif gitu. Pasif ya? Tidak gitu. Berbuat, tidak, tidak mau berbuat. Iya. Jadi memang ini suatu hal yang benar juga, tapi sebenarnya ada yang lebih benar dari itu. Iya. Jadi memang ketika seorang itu wasbir, bersabar, kemudian tidak membalas, yeah, itu sudah bagus. Yeah. Nah, tapi ada juga kata Ustaz Fajrul, harus mencari alternatifnya, bukan dengan cara membalas, tapi membuat cara pencegahan yang lebih selamat. Yeah, yeah. Nah, itu. Maka di sini kalau kita lihat isbir di sini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman, karena kata-kata ya ayyuhallazina amanu adalah setelahnya perintah, iya, bersabarlah dalam mengarungi kehidupan ini. Iya, iya. Karena sahabat, apapun kehidupan ini tetap mata ungkolil. Iya, sedikit. Betul. Kemudian kalau kita lihat dengan ayat 199, bersabarlah dalam dakwah menghadapi ahli kitab. Iya. Karena 199 itu tentang ahli kitab yang kita ajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Iya. Harus sabar. Begitu juga sabar dalam dakwah menghadapi kaum kafir. Iya. Karena apa? Kita merubah persepsi brand image yang ada di otak mereka. Iya. Maka disebut satu, tidak saja sabar terhadap diri sendiri, karena rupanya orang kafir, ahli kitab itu juga melakukan propaganda, strategi dakwah, bagaimana supaya ajakan mereka itu menjadi diterima oleh dunia. Iya, iya. Maka di sini Allah mengatakan wasobiru. Karena wasobiru itu adalah adanya dua orang yang bersabar, maka umat Islam itu harus ekstra sabar lagi. Artinya apa? Strategi dakwah itu jangan sekedar ceramah kita kayak gini saja. Jadi perlu adanya penambahan mutu, terus habis itu penambahan kualitas, sehingga menjadi suatu hal yang menarik dan bertambah menarik. Kemudian warobi itu tidak saja menarik, tapi juga ada strategi jangka panjang. Terkadang kita melihat dunia Islam ini sekedar ceramah udah, tidak diikat. Maka ada suatu kisah yang sangat menarik. Iya. Ketika seseorang itu masuk penjara, jadilah dia menjadi apa penjahat kambing kelas teri, yang sebenarnya menjadi apa harimau yang ditakuti di dunia. Ketika di penjara dia menjadi orang yang tidak ada artinya. Datang ustaz mendekati dia. Baiklah dia di penjara. Begitu keluar, karena tidak ada robi itu tadi, tidak diikat orang-orang yang berdakwah tadi, menjadi liar kembali. Maka sekarang ada robi itu diikat oleh jemaah. Sehingga orang yang sudah keluar dari penjara, yang sudah diterima masyarakat, yang menyambut para ustaz. Berjubah ustaz-ustaz itu menyambut preman tengi itu. Apa yang dia keluar? Ya Allah, sujud syukur dia. Habis itu tobat 100%, tidak akan mengulangi kejahatannya lagi. Karena apa? Karena dakwah tadi tidak saja disampaikan secara lisan, tapi ada ikatan batin antara mad'u dan da'i tadi. Maka di sini katanya, kalau sudah begini, orang yang dakwah, da'inya takut kepada Allah, mad'unya pun takut kepada Allah. Jadilah mereka masyarakat yang bahagia. Iya. Jadi memang kalau kita lihat sabar ini modal ini Ustaz ya. Ustaz Fajrul mungkin. Iya, modal. Modal dalam arti kata ketika Allah berfirman isbir, itu kan, atau isbiru, itu harus dijadikan modal dalam diri ataupun jiwa setiap orang mukmin, orang Islam. Begitu. Ketika kita dapat melakukan ini, berarti kita sudah mendapatkan ihsan. Iya. Setelah itu, wasabiru, ini tuntut, bukan dari pihak individu saja. Jadi individu, antara individu dengan individu yang lain. Dalam konteksnya lebih luas lagi, bagaimana kita dalam bermasyarakat. Ini juga menunjukkan bagaimana seharusnya kita dalam bermasyarakat itu. Jadi ketika kita dapat melaksanakan yang kedua ini, berarti kita sudah melakukan ihsan yang kedua. Begitu kita dapat menggapai semuanya ini dengan dapat memperkuatkan diri kita antara satu dengan yang lain, itulah namanya rabitu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Juz Amma itu, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabri. Artinya apa? Bil haq ini kan kalau kita gariskan lagi bukan saja kebenaran, tapi artinya juga syariat Allah artinya. Jadi kita memberikan masukan antara satu sama yang lain itu atas dasar ajaran Allah. Jadi kalau atas dasar Allah, kita tidak akan ada rasa cemburu, tidak akan rasa iri, dengki dan lainnya. Maka kedua akan bisa kita laksanakan, wa tawassaw bis sabri, bagaimana kita akan bisa sabar. Sedangkan yang kita ingin masukkan satu sama lain itu adalah sebuah kedengkian. Tapi ketika kita memasuki hanya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah itu, subhanallah, maka disitulah letak rabitunya. Bagaimana Ustaz? Tapi Ustaz, terkadang kalau kita melihat sabar ini kan, walaupun dikatakan tadi modal dan dia adalah sesuatu yang dikatakanlah tadi yang memberikan banyak manfaat, tapi kan tidak mudah Ustaz ya. Terasa sangat pahit sekali dan sangat sulit sekali untuk menciptakan kesabaran itu di dalam diri kita. Bagaimana mungkin Ustaz Zainal, mungkin ada saran, beberapa saran agar seseorang itu mampu menciptakan kesabaran atau bertahanlah di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang diberikan Allah. Iya, jadi sebenarnya ada dua kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, dan ayatnya itu hampir sama. Waliman sobaro fa inna zalika min azmil umur. Satu lagi, yang satu lagi la min azmil umur. Ada lam, satu lagi tanpa lam. Jadi katanya ada dua bentuk kesabaran. Ini kata Sa'arawi bukan pengulangan ayat dengan menambah satu lam, satu tidak ada lam. Tapi ini adalah dua bentuk sabar yang berbeda. Sabar pertama karena memang datang musibah dari Allah. Maka orang agak lebih mudah untuk menerimanya walaupun berat. Min azmil umur. Perlu tekad, perlu kerja keras memahami supaya akhirnya dia menerima. Kayak dengan logowo. Pindunya lah, Ustaz. Iya, logowo. Menerima dengan logowo walaupun tetap saja ada usaha-usaha. Cash and carry tadi contohnya itu harus direalisasikan dengan segera. Yang kedua, sabar karena perbuatan manusia. Ini dikatakan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, Allah harus menambahkan huruf lam taukid di situ, lamin azmil umur. Karena apa? Karena ini lebih ekstra daripada musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tadi. Lebih inilah tadi untuk memahaminya. Kalau lumpur itu sudahlah, mau kayak mana ada takdir, tapi enggak dibayar ini harus ekstra. Dia ekstra sabar. Dijanjikan bulan ini enggak dibayar, bulan depan enggak dibayar. Oh, ini tinggal tumbuh aja. Makanya di sini disebutkan Allah lamin azmil umur, harus ekstra sabar. Nah, di sinilah keunikan Al-Qur'an, memang harus bersabar karena apa? Man sabara zafira. Yang bersabar akhirnya yang beruntung. Kalau di sini disebutkan man sabara falaha. Barang siapa bersabar dia akan menang. Asal jangan man sabara laparo saja. Tidak ada adanya. Jadi bisa saya tambahi dari apa tadi uraian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arifin. Artinya sabar itu kita tidak mesti diam. Artinya hanya menerima saja. Kenapa? Kalau seandainya kita diam, berarti kita berseberangan dengan ayat yang sudah kita singgung sebelum pertemuannya ini, sebelumnya, yaitu wa idza faraghta fansab. Artinya kita itu harus berusaha. Kalau kita mentok dari satu sisi, kita harus cari, misalnya mentok dari sisi A, kita harus cari sisi B. Kalau nggak dapat sisi B, sisi C. Begitulah kita harus berupaya. Jadi dalam arti kata sabar itu bukan berarti kita harus diam aja begitu, karena tidak sesuai dengan firman Allah itu. Karena semua gerak-gerik dan usaha kita itu Allah akan berikan ganjarannya sesuai dengan bagaimana kekuatan jiwa seseorang itu dalam melaksanakan kesabaran itu semata-mata untuk menjalankan atau meninggikan syariat Allah. Iya, jadi ada ikhtiar lah, semacam ikhtiar atau upaya betul. Untuk dalam menghadapi permasalahan itu tadi. Jadi memang saya teringat dengan sebuah pepatah Arab yang mengatakan as-sabru kas-sabiri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Ya, sabar itu seperti buah sabir yang sangat pahit rasanya, tetapi akibat daripada kesabaran itu tadi lebih manis daripada rasa madu. Ya. Jadi memang kesabaran ini akan membawakan orang-orang kepada ketaatan, kepada kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sabar dalam ketaatan misalnya, orang yang sabar untuk membasuh mukanya di pagi hari, di subuh hari dan berangkat di tengah rintik hujan ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, ini adalah bentuk daripada kesabaran yang tidak juga mudah begitu, di mana dikala orang sedang berselimut dan sangat-sangat nikmat sekali tidur, ketika itu dia mampu untuk bangkit dan berangkat untuk melaksanakan sholat. Dan begitu juga orang yang mampu menahan hawa nafsunya dari makan dan minum di siang bulan Ramadan misalnya, ini adalah bentuk kesabaran dalam ketakwaan. Maka benarlah Rasulullah SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis, orang yang kuat itu bukanlah orang yang menang dalam pertinjuan atau dalam berkelahi atau dalam pergulatan, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan emosinya dikala dia harus marah. Ini luar biasa, Ustaz. Dikala kita harus marah, kita harus menahan emosi. Ini kan luar biasa, Ustaz. Mungkin Ustaz Zainal bisa menjelaskan lebih lanjut, Ustaz. Iya, benar sekali, karena memang Nabi Muhammad SAW itu berkata, la taghdab, jangan marah. Dan berkali-kali jangan marah. Kenapa? Rupanya marah itu akan menimbulkan penyakit, tidak saja bagi orang yang kita marahi, tapi lebih parah lagi bagi diri kita sendiri. Akan timbul penyakit stres, selanjutnya stroke, mati sebelah, akhirnya mati. Nah, itu musibah yang tidak ada obatnya, kecuali sangat sederhana, yaitu sabar. Jangan marah, sabar. Makanya ada seorang sahabat juga yang datang kepada Rasulullah, berikan aku wasiat. Rasulullah bilang, jangan marah. Yang lain ya Rasulullah, wasiat yang lain, jangan marah. Yang lain ya Rasulullah, jangan marah. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan demikian. Jadi dalam pepatah Arab juga ada mengatakan, awalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun. Pertama-pertama marah itu adalah seperti orang gila yang ujung-ujungnya akan menyesal. Jadi ayat ini subhanallah sangat indah, di akhir daripada surah Ali Imran ini mengajak kita sabar dalam berdakwah, sabar dalam beribadah, dan sabar dalam menghadapi gejolak kehidupan ini, sehingga insyaallah dengan kesabaran itu akan mengantarkan kepada kita al-falah, kepada keberuntungan, yaitu surga, jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bersabar dan bertahan di dalam menghadapi segala kesulitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersabar, dan bersabar untuk mengikuti kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi yang terkadang menggelitik hati dan memberikan semacam kritikan-kritikan yang membuat hati kita seakan-akan terbakar. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansyah bersama saya Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Zainal Arifin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.